إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segenap nikmat yang telah kita rasakan, atas segala nikmat yang telah kita manfaatkan. Semoga dengan sikap syukur itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah dan menambah kenikmatan kepada diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, telah menjadi hal yang ma'ruf bagi kita semua, tugas mendidik anak adalah merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kedua orang tua yang telah diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya anak-anak pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan yang demikian ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para ulama menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala qu anfusakum wa ahlikum nar, yaitu mendidik mereka, menanamkan adab kepada orang-orang yang kita amanati, yang telah diamanatkan kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai pendidik adalah bagaimana menanamkan adab, menanamkan perilaku yang baik, menanamkan sifat-sifat terpuji kepada anak keturunan kita atau anak-anak yang berada di bawah tanggung jawab kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat yang terpuji pula. Di antara sifat-sifat tersebut yang harus ada pada diri seorang pendidik, yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik anak-anak kita. Karena sesungguhnya mendidik anak adalah merupakan satu bentuk ibadah, satu bentuk perilaku dalam upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, fondamen keikhlasan ini harus senantiasa ada pada diri kita. Niatkan mendidik anak-anak kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata dalam rangka untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada kita untuk senantiasa memurnikan peribadahan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendidik anak-anak kita adalah merupakan salah satu dari bentuk ibadah yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentunya keikhlasan itu adalah sesuatu yang akan menjadikan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentunya keikhlasan itu menjadikan apa yang kita upayakan di dalam mendidik anak-anak kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal-amal kebajikan. Apa yang kita perbuat untuk anak-anak kita tidak lantas kemudian menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan salah satu syaratnya melakukan semua itu lillahi ta'ala. Sifat yang kedua yang hendaknya ada pada seorang pendidik yaitu sifat hirs ala fi'lil khair, bersemangat untuk selalu menunaikan kebaikan, bersemangat untuk selalu berbuat sesuatu yang baik. Berbuat baik tidak hanya kepada anak-anak didik, tetapi berbuat baik juga kepada teman sejawat. Berbuat baik juga kepada orang-orang tua yang telah mengamanahi, memberikan amanat kepada kita untuk mendidik anak-anaknya. Berbuat baik juga meliputi memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya seorang pendidik adalah seorang panutan, seorang yang senantiasa dilihat, dicermati oleh anak didiknya apakah ia berperilaku sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataukah ia melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendidik. Maka hendaklah seorang pendidik senantiasa menumbuhkan semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan teladan, baik teladan itu kepada para sahabat atau teladan itu ditujukan untuk orang-orang yang masih kecil, yaitu anak-anak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan merupakan salah satu dari turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kemudian ia berupaya perilaku, sikap, tindak tanduknya senantiasa bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang demikian ini akan menjadi sebab turunnya keberkahan. Selain itu pula akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yaitu dengan cara menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dirinya, maka yansurkum, dia Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian, akan membantu kalian, dan sebaik-baik penolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu di antara sifat lain seorang pendidik adalah ia memiliki sikap sabar. Banyak ayat, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan bersabar. Karena sesungguhnya mendidik anak-anak kita adalah bukan semata-mata melakukan transfer ilmu, bukan semata-mata memindahkan ilmu yang kita miliki kepada anak didik kita, namun lebih daripada itu, mendidik anak adalah memberikan contoh teladan kepada mereka, mengawasi mereka, mengontrol mereka agar senantiasa bersikap, bertindak, bertutur kata dengan sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kita menghadapi berbagai kendala, berbagai halangan, berbagai rintangan saat mendidik anak-anak kita, maka faktor kesabaran adalah merupakan salah satu faktor, salah satu unsur yang akan mengantarkan keberhasilan di dalam mendidik kita. Ketika orang tua atau pendidik memiliki sikap yang kasar, memiliki sikap yang keras, sikap yang di luar kepatutan terhadap anak didik, maka itu menjadi salah satu sebab larinya anak didik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Konsep pendidikan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu hendaknya kita memberi kemudahan kepada anak didik kita. Dan jangan sekali-kali kita memberikan sesuatu yang akan menjadikan anak didik kita mengalami kesukaran, memiliki sesuatu yang sulit. Karena sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ad-dinu yusr. Agama ini adalah mudah. Maka permudahlah untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita untuk bisa mempelajari agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, basyiru, senangkan mereka, gembirakan mereka, Ini adalah konsep pendidikan yang sebelum orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahli pendidikan itu berbicara, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengetengahkan konsep bagaimana menuntut ilmu adalah sesuatu yang menyenangkan. Wala tunaffiru, dan janganlah diri kita, diri kalian menjadi sebab larinya seseorang dari majlis-majlis ilmu. Larinya seseorang untuk kemudian jenuh belajar agama. Futur, patah semangat, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemudian hamasah, semangat untuk talabul ilm. Jangan menjadi sebab semua itu berpangkal pada diri kita. Banyak kasus anak-anak yang memasuki usia remaja mengalami kejenuhan demi kejenuhan. Bahkan ada di antara mereka yang karena tergila-gila dengan lawan jenisnya sampai jatuh kepada kesyirikan, ingin menguasai ilmu pelet dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka apa sebab semua ini? Satu di antara sebabnya adalah sikap yang keliru yang keluar dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendidik anak-anak kita. Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa berta'awun, untuk senantiasa bersama-sama mengoreksi apa yang sebenarnya baik. Tidak ada salahnya untuk kemudian kita ambil apa yang sesuatu yang sekiranya ini bisa menjadi sebab larinya seseorang untuk kemudian jenuh, larinya seseorang untuk kemudian jauh dari majlis-majlis ilmu. Maka yang demikian ini hendaknya kita cegah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa mengantarkan anak didik kita kepada jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan yang telah ditempuh oleh salafuna salih. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.